Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 8 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin yaitu As-Sirah An-Nabawiyah, mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau masih di dalam pasal yang kedua, Fiqhu Sirah minal Bi'tsah ila Hijratil Habasyah, yaitu mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai diutus menjadi nabi dan rasul sampai ke hijrahnya beliau ke negeri Habasyah. Bapak, ibu, saudara, saudari, dan kita sudah sampai kepada pembahasan ke-6, yaitu sikap orang-orang Quraisy menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan dua sikap. Sikap yang pertama apa? Menghina, mengolok-olok, mencela dengan lisan. Dan sikap yang kedua yaitu apa? Melawan dengan fisik, menyakiti dengan fisik. Dan kita sudah sebutkan bentuk-bentuk intimidasi fisik dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diintimidasi fisik oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah tersebut? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sebuah nikmat Allah seorang beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman. Menegakkan syiar-syiar Islam dengan aman. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga keamanan. Jangan sampai terjadi tidak aman di sebuah tempat yang kita tinggal. Baik dengan pemberontakan, baik dengan pikiran-pikiran pemberontakan. Ya. Yang kedua, kehidupan dunia bukan standar untuk kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia bukan standar kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal disiksa, Khabbab bin Al-Arad disiksa. Bagaimana siksaan terhadap Khabbab? Ada yang masih ingat? Khabbab bin Al-Arad siksanya. Diletakkan di atas batu lalu diseret. Ada diletakkan besi panas yang sudah jelaskan, jangan ngarang sendiri. Nah. Diletakkan di atas batu sampai punggungnya meleleh, kemudian ditempel lagi kan batu lagi di atasnya. Hah? Itu Khabbab. Khabbab itu. Ya, Khabbab bin Al-Arad seperti itu. Di beliau diletakkan di atas batu panas, kemudian di atas beliau lagi di atas kan batu. Jadi di antara dua batu panas. Ya, sampai ketika diangkat saking panasnya batu tersebut, maka kulitnya terkelupas ikut terhadap batu tersebut. Na'udzubillah. Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana siksanya? Dibawa ke padang pasir, kemudian diseret dengan kuda. Atau ada lagi, diseret oleh siapa? Anak-anak, kemudian dilempari batu. Nah, ini bukan ukuran dunia. Bukan ukuran kedudukan dia di sisi Allah. Kehidupan dunia bukan ukuran kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang disiksa, diintimidasi di dunia, ternyata dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga dari intimidasi fisik terhadap dakwah terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hikmah dari disiksanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hikmah dari disiksanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukankah Allah bisa saja menjaga Nabi dan para sahabat? Sanggup enggak Allah jaga? Sanggup. Sanggup enggak Allah mematikan orang-orang kafir Quraisy itu? Langsung sanggup. Lalu apa hikmahnya? Yang pertama, mengangkat derajat, menambah kebaikan, dan menghapuskan dosa. Mengangkat derajat orang-orang yang disiksa tadi, termasuk Rasulullah SAW, menambah kebaikan dan mengurangi, menghapuskan dosa. Hikmah yang kedua, yaitu contoh bagi orang-orang setelah para sahabat, bahwa orang beriman pasti terkena bala, siksaan, gangguan. Maka kapan mereka mendapati bala, ujian, gangguan dari yang didakwahinya? Ingat Rasulullah SAW sungguh telah disiksa. Ingat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sungguh telah disiksa. Jadi hikmah yang kedua adalah sebagai contoh untuk melawan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka akan mendapatkan ujian, bala, kesulitan. Maka kapan seseorang mendapatkan ujian bala di dalam agama, maka ingat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang selanjutnya adalah terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang lemah imannya, maka dia tidak sanggup untuk menahan beban ujian tersebut. Dia tidak sanggup untuk menahan beban ujian tersebut. Kalaupun sanggup, maka dia tidak akan sanggup untuk terus menerus. Ini orang yang lemah imannya. Kemudian sebab yang selanjutnya, atau hikmah yang selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu hijrahnya, disiksanya para sahabat Nabi di kota Mekah, membuat mereka punya jalan untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi subhanallah, Allah menakdirkan sedemikian rupa bahwa apabila sahabat Rasulullah SAW disiksa di kota Mekah, itu berarti pembuka jalan. Pembuka jalan untuk berhijrah. Pindah dari kota Mekah ke negeri lain. Itu ke kota. Ke kota mana? Habasyah, Ethiopia. Ini pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hikmahnya adalah agar malah orang masuk Islam. Hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam disiksa, para sahabat disiksa agar banyak masuk Islam. Di antara yang masuk Islam di masa-masa ini yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Dhamad Al-Azdi, Dhamad namanya. Dhamad Al-Azdi. Kemudian masuk Islamnya Amr ibn Abasah. Masuk Islamnya Amr ibn Abasah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah kenapa kemudian disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy pada awal-awal dakwah secara terang-terangan adalah terdapat pelajaran menarik. Itu Islamnya orang-orang yang terkenal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat cerita menarik bagaimana semakin disiksa semakin dicari. Sama lagi ramai di sosial media. Ya. Semakin dibubarkan pengajiannya, semakin dicari orangnya. Siapa fulan? Siapa fulan? Ya. Bahkan itu kejadian di kota Banjarmasin ini. Semakin ditolak pendakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka semakin dia dicari. Siapa dia? Kenapa dia ditolak? Keyakinannya apa? Seburuk apakah dia? Dan semisal. Ternyata yang mencari malah masuk Islam. Malah masuk ke dalam dakwah salaf ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, itu terjadi juga pada kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Beliau bercerita, kana Tufail ibn Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr. Tufail ini adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Kalau tidak salah beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Kana Tufail bin Amr ad-Dausi rajulan syairan syarifan. Beliau adalah seorang laki-laki penyair, ahli syair, dan juga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarifan. Faqadima Makkah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Lalu dia datang ke kota Mekah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu di kota Mekah. Wa kana kufaru Quraisy yahdharuna kull qadimin min al-istima' ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, lihat buruk sekali. Dan orang-orang kafir Quraisy mencegah setiap orang yang baru datang ke kota Mekah untuk mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innahu sahir farraqa bainar rajuli wa abih. Sesungguhnya orang ini adalah tukang sihir. Dia telah memisahkan antara seseorang dengan bapaknya. Warrajul wa akhih, seseorang dengan saudaranya. Warrajul wa zaujati, seseorang dengan istrinya. Itu dia pekerjaannya, tukang sihir. Fahadzaru Tufail min al-istima' ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail ibn Amr ad-Dausi, mereka juga ingatkan agar tidak mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Tufail, maka Tufail berkata, "Fa wallah ma zalu bi hatta ajma'at ala alla asma'a minhu syai'an wa la ukallimu." Demi Allah, mereka masih saja seperti itu kepadaku sampai ajma'at ala alla asma'a minhu syai'an wa la ukallimu. Bahwa aku tidak, sampai mereka benar-benar menekanku agar aku tidak mendengarkan darinya dan tidak berbicara dengannya sepatah kata pun. Faqadautu ilal masjid waqad hasyawat uzuni qitanan. Lalu aku pergi ke masjid di waktu pagi hari dan aku melihat telingaku telah tertutupi dengan qutnan, dengan kapas. Faquntu qariban faghadautu yawman ilal masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli ilal Ka'bah. Lalu suatu pagi aku pergi ke masjid, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah. Faquntu qariban minhu fa sami'tu kalaman hasanan. Lalu aku dekat dengan dia, lalu aku dengar perkataan yang baik. Jadi asalnya datang dengan penutup apa? Telinga, kapas. Faqultu fi nafsi inni la rajulun labib sya'ir fa ma yamna'uni an asma' min hadha ar-rajul ma yaqul. Kata siapa ini? Tufail, aku adalah seorang cerdas. Aku seorang penyair. Penyair itu biasanya cerdas-cerdas. Maka apa yang menahanku untuk mendengar dari laki-laki ini? Famakastu hatta sarafa ila baiti hatta idza dakhala dakhaltu ma'ah. Lalu aku pun diam sampai selesai periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau masuk rumah. Dan At-Tufail juga masuk ke dalam rumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu At-Tufail radhiyallahu anhu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya wahai Muhammad, inna qaumaka qalu li kadza wa kadza." Sesungguhnya kaummu mengucapkan kepadaku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fa'arid ala amrik. Maka terserah urusanmu. Maksudnya kami akan ngikut. Fa'arada rasul alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam al-islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang tersebut agar dijelaskan tentang Islam. Dan dibacakan Al-Quran. Dan akhirnya masuk Islam. Ya, akhirnya masuk Islam. Lihat di sini, orang-orang Quraisy semakin mencela, semakin mencela, semakin mencela. Itu adalah sebab At-Tufail jadi semangat untuk mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-Tufail jadi semangat untuk beriman, sebenar-benar iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa di masa-masa ini banyak yang masuk Islam, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini beberapa pelajaran dari dari pembahasan yang keenam, yaitu intimidasi yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah dengan terang-terangan. Ya. Pembahasan yang ketujuh masih panjang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita lanjut pembahasan yang ketujuh. Yaitu tentang Darul Arqam. Tentang Darul Arqam. Semakin banyak orang yang masuk dalam agama Islam, maka harus pada saat itu ada sebuah tempat yang mereka berkumpul di dalamnya. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka urusan-urusan agama mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkumpul dengan mereka secara terang-terangan. Kenapa tidak mungkin? Kenapa enggak mungkin? Berkumpul dengan orang-orang yang beriman kepada beliau secara terang-terangan. Ingat, ini masih belum fase Madinah. Ini masih di mana? Di Mekah. Kenapa tidak? Beliau tidak mungkin berterang-terangan. Karena akan disiksa oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengambil Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi untuk kumpul-kumpul di dalamnya. Dan tanah tersebut berada di atas ataupun pada gunung Safa. Dan pintunya dari belakang. Masuklah seorang yang ingin masuk ke dalam rumah, lalu ia tidak melihatnya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau akhirnya mengajari para sahabatnya di Masjid Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Dan beliau jadikan itu tempat dakwah sampai beliau tahun kelima dari kenabian. Beliau menjadikan tempat tersebut sebagai tempat markas dakwah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak para sahabatnya untuk belajar ilmu agama. Tidak ada tempat, maka akhirnya tempat yang digunakan adalah Masjid Darul Arqam dari bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Akhirnya Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya di situ, Darul Arqam. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, pentingnya sholat berjamaah di masjid. Karena beliau mengajari para sahabatnya di masjid. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pentingnya berkawan dengan kawan yang saleh dalam hati seorang muslim. Pentingnya berkawan dengan kawan yang saleh dalam kehidupan seorang muslim. Karena teman yang saleh tersebut akan mengingatkannya jika dia lupa, mengajarkannya jika dia bodoh, memberikan peringatan jika dia terlalaikan, dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini, yaitu Darul Arqam, menunjukkan faedah pentingnya saling menjalin komunikasi di antara kaum muslimin. Pentingnya saling menjalin komunikasi di antara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, pentingnya pendidikan dan juga perjanjian yang terus-menerus di dalam rangka perbaikan dan pemberian pahala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadinya Masjid Darul Alqom menunjukkan pentingnya pendidikan, pentingnya perjanjian yang terus-menerus dilakukan . Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita wajib untuk melakukan perbaikan, wajib untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan yang baik di antara kaum muslimin sehingga terjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Ini pelajaran-pelajaran dari pembahasan yang ketujuh. Bahwa Nabi Muhammad SAW semakin banyak yang masuk dalam agama Islam, tidak sanggup beliau berkumpul di rumah. Akhirnya Masjid Darul Alqom beliau gunakan masjid untuk mengajari para sahabatnya. Itu inti dari poin ketujuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin ke-8 atau pembahasan ke-8 yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Hijrah ke negeri Habasyah. Dan hijrah ke negeri Habasyah ini panjang, maka saya cukupkan pada malam ini tentang kajian Sirah An-Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pada saat kita bersendawa kita mengucapkan alhamdulillah? Maka belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa kita mengucapkan alhamdulillah. Apa sumpah di atas Al-Qur'an itu memang ada dalam Islam? Maka jawabannya belum ada sumpah di atas Al-Qur'an. Yang ada adalah sumpah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan bersumpah dengan sifat Allah. Maka ini diperbolehkan. Bagaimana cara menghadapi orang yang keras hati? Misalnya kita sudah berusaha baik, meminta maaf, lemah lembut tetapi tetap dihina, dicaci maki dan dimusuhi. Mau dilawan takut dosa, enggak dilawan sakit hati. Bagaimana solusinya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, teruslah berbuat baik dengan ikhlas kepada orang yang sudah kita perbaiki tersebut. Terus berbuat baik. Dan doakan agar mereka atau agar orang ini yang keras hati itu menerima pemaafan kita, menerima kebenaran, menerima nasihat, dan semisalnya. Dan tidak rugi orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang mendendam pada dirinya. Tidak rugi. Karena dia tetap akan dapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Saya memasang TV kabel. Beberapa bulan yang lalu saya minta untuk dilepas. Sudah dilepas namun dipasang kembali oleh operatornya. Tapi saya tidak pernah ditagih lagi. Apa hukumnya saya menikmati TV kabel tersebut? Maka jawabannya ini menipu. Ya. Menipu. Maka dia harus bayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Kita tidak membahas bersin, tapi kalau kentut apa yang diucapkan? Dan apa yang diucapkan yang mendengar kentut? Belum ada. Belum ada dalilnya. Ya. Dan jangan pertanyakan itu nanti kalau ada ustaz datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bolehkah minta maaf setelah kita mendorong atau menahannya? Minta maaf setelah selesai kita sholat. Karena tempat orang takut orang tersinggung. Bolehkah kita minta maaf setelah kita mendorong? Oh, masalah sutrah ini. Ya, minta maaf setelah selesai kita sholat karena takut orang tersinggung. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita meminta maaf tersebut untuk menjelaskan kepadanya bahwa tadi saya menahan antum karena dilarang untuk lewat di depan orang yang sholat, maka itu tujuan yang baik. Tapi kalau minta maaf kita merasa melakukan seperti itu adalah sebuah kesalahan, maka itu keliru. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apa yang menyebabkan Uwais bin Al-Qarni terkenal di kalangan penduduk langit? Amalan apa yang dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni? Ini sudah saya jawab. Ya. Pertanyaannya juga hampir sama. Yang menyebabkannya adalah bakti orang tua. Bakti orang tua. Wallahu a'lam. Apakah ada kaitan kitab salam dengan adab bersin dan menguap? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kaitannya antara salam, mengucapkan salam dengan bersin, minta izin masuk rumah dengan bersin dan menguap. Kenapa disebutkan lalu di dalam kitab salam? Maka jawabannya karena dia semuanya berkaitan dengan mulut. Bersin berkaitan dengan mulut, menguap berkaitan dengan mulut, sendawa berkaitan dengan mulut. Begitu juga salam berkaitan dengan mulut. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang langsung? Silahkan. Nah. Kami pernah membaca hadis Ustaz untuk makan kenyang, makan itu aturannya jadi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Di bagaimana hadis Ustaz? Kemudian kami itu di Mutarul Al Hadis. Kemudian ini di majalah yang kami baca, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang kekenyangan berlebihan, sering kekenyangan berlebihan, mayatnya akan busuk. Orang yang kekenyangan berlebihan, makan berlebihan, kekenyangan, mayatnya akan busuk. Perkataan Umar bin Khattab. Ya, apa benar itu? Baik. Pertanyaan pertama yaitu hadis tentang sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernafas. Hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَ نَفْسُهُ فَلْثُلُثٌ لِلْطَعَامِ وَثُلُثٌ لِلْشَرَبِ وَثُلُثٌ لِلْنَفَسِ. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggung. Ya, dengannya dia menegakkan punggungnya. Kalau kelapar itu seperti pasti seperti ini. Ya. Pasti nunduk. Ya. Nunduk lapar. Orang lapar pasti nunduk. Ya. Orang yang biasa begini pasti kekenyangan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya biasa-biasa saja. Dan ditahan biasa-biasa sajanya. Nah, kemudian para ikhwan, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dan jika hawa nafsunya mengalahkannya, maka boleh lebih dari beberapa suapan tadi. Yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Hadisnya sahih itu. Ya. Dan maksud daripada sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas, maksudnya adalah seseorang jangan terlalu membahayakan perutnya. Ya, harus ada ruang untuk makan, ruang untuk minum, dan ruang untuk bernafas. Jangan tiga pertiganya digunakan untuk makan. Ya, susah untuk bernafasnya. Ya, mau minum pun sedikit. Kenapa minum sedikit? Ah, kekenyangan. Kemudian yang kedua yaitu bahwa bagaimana menanggapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa orang yang banyak kenyangnya di dunia maka mayatnya akan busuk. Maka jawabannya saya belum dapati perkataan tersebut, mungkin bisa nanti saya cari. Yang kedua, kalau memang benar perkataan tersebut dari berkasar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kita mengatakan itu kabar gaib. Kabar gaib tentunya Umar bin Khattab tidak akan pernah berdusta. Tentunya beliau mendapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya hukum marfu'. Itu hukumnya seperti hadis yang tersambung, terangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah di situ celaan terhadap kenyang? Kalau celaan terhadap kenyang tidak, tetapi celaan terhadap terlalu kenyang. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah untuk menambah bersin tatkala dan sekali bersin kan belum puas. Akhirnya terus melihat ke udara atau memasukkan sesuatu ke hidung untuk merangsang biar bersin lagi dan biar puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersin yang kedua tidak puas. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cukupkan dengan bersin yang pertama. Karena bersin itu adalah sesuatu yang tabiat manusia. Ya, tabiat manusia. Dan tabiat manusia biasanya itulah yang paling bagus untuk dia. Mungkin ada sesuatu penyakit yang menghinggap di hidungnya. Atau ada sesuatu yang menyebabkan dia bersin. Ya. Adapun memaksa diri untuk bersin, maka ditakutkan ini perbuatan yang tidak seyogianya dia lakukan. Bukan haram, bukan juga makruh, tetapi tidak seyogianya dia lakukan. Sudah terima saja. Kalau bersihnya sekali, ya terima bersihnya sekali. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Yang saya tahu ada orang yang tidak puas makan. Ini ada orang yang kurang puas bersin. Ya. Kalau bersin enggak jadi masih mungkin. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, selain orang tua dan sakit, uzur apa yang menggugurkan kita wajib ke salat berjamaah ke masjid? Salat wajib. Salat wajib berjamaah atau salat wajibnya? Berjamaah. Kalau yang ditanya, apa yang menggugurkan bagi laki-laki sholat wajib berjamaah di masjid? Maka jawabannya sakit. Hujan. Kemudian angin kencang. Yang membahayakan di malam gelap gulita. Ada beberapa sebab. Ya, yang menyebabkan seseorang diperbolehkan secara syariat untuk meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi sebab-sebab tersebut bukan berarti kita cari ataupun kita berusaha untuk membuat keadaan seperti itu. Maka tidak. Yang ada dalam benak kita adalah bagaimana kita bisa berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Jadi tidak ada yang meringankan hukum untuk kita bisa sholat berjamaah di masjid, kecuali yang saya sebutkan tadi beberapa hal. Ya. Yang selanjutnya mungkin juga ditambahkan adalah tidak mendengar azan. Karena saking jauhnya masjidnya. Kalau dia datang ke tempat itu, habis waktu masuk azan selanjutnya. Makanya tidak wajib untuk berjamaah. Yang tidak wajib juga untuk berjamaah adalah yaitu tatkala seseorang dalam keadaan sakit, tadi sudah saya sebutkan, tidak wajib dia untuk berjamaah. Karena sakitnya tersebut menyebabkan dia harus diam di rumah. Kecuali sakit-sakit yang tidak menyebabkan dia harus diam di rumah. Maka boleh saat itu, maka tetap wajib saat itu dia untuk berjamaah ke masjid. Dan subhanallah, sholat berjamaah di masjid itu fadilahnya banyak. Yang pertama 27 derajat. Yang kedua bisa melakukan silaturahim. Yang ketiga mendapatkan doa dari para malaikat. Allahummaghfirlahu warhamhu wa tub 'alaihi. Ya Allah rahmati, ampuni dan terima taubatnya. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan salat berjamaah. Sholat berjamaah membedakan antara seorang muslim dengan orang munafik. Sholat berjamaah. Ya, Sholat berjamaah juga adalah kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah yang tidak menghadirinya di zaman Rasulullah SAW, dia terkenal orang munafik. Yang tidak menghadiri sholat berjamaah terkenal dengan sifat kemunafikan pada dirinya. Nah, itu. Wallahu a'lam. Nah, sudah. Nah, tentang bersin, kadang-kadang kita kan lebih dari 3 kali, bisa 10 kali, 15, apakah tetap harus mengucapkan alhamdulillah atau ada batasannya gitu loh. Terima kasih. Kalau seandainya bersinnya satu kali, bersin sekali kemudian diikuti bersin-bersin yang lain, alhamdulillahnya cuma sekali, yaitu yang di akhir. Halcis, halcis, halcis, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau seandainya bersinnya halcis, dia melama dia. Nanti baru semenit, dua menit baru bersin lagi. Maka ini yang pertama harus di alhamdulillahi. Yang kedua harus di alhamdulillahi. Yang ketiga setelah yang lama harus di alhamdulillah dan seterusnya. Lalu yang mentasybitnya bagaimana? Setiap kali ucapan mendapat ucapan alhamdulillah, maka dia mengucapkannya. Paham ya, Pak? Wallahu a'lam. Nah, ada lain ibu-ibu pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.